بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kita lanjutkan bacaan kutip Fadl Majlis al-Ilmi wa Dzikr. قال شيخ حسين حفظه الله بل لربما تمنى الملوك أن يعطوا العلم بدلا من الملك الذي هم فيه bahkan ya terkadang para raja-raja atau orang yang mempunyai kekuasaan itu menginginkan berangan-angan, bercita-cita ya diberi ilmu sebagai ganti dari apa yang ia miliki dari kerajaan kekuasaannya yang ada pada mereka. Nah, bayangkan. Ini betapa besarnya kedudukan ilmu dan ahli ilmu. Sampai-sampai seorang raja, pimpinan suatu negara, itu bercita-cita diberi ilmu. Karena seorang yang diberi ilmu, itu lebih, ya, dihormati dibanding raja itu sendiri. Seorang yang berilmu dihormati dan banyak yang mengikutinya seperti raja, tapi bahkan lebih dari raja. Waqad dzakara al-khatib fil jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami'. Sungguh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitab Jami' lil akhlaq rawi, kumpulan ya akhlak-akhlak para perawi dan adab-adab mendengar hadis. An Abi Husain bin Qar bin Faris Al-Lughawi. Dari Abi Husain bin Faris Al-Lughawi yaqul, beliau mengatakan سمعت الأستاذ ابن العميد يقول. Aku pernah mendengar Ustaz Ibn Umaid mengatakan, ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. Iya, tidaklah pernah aku menduga bahwasanya di dunia itu ada kelezatan yang lebih lezat, ya, lebih manis, yang lebih lezat dibandingkan kepemimpinan wizara itu sama, ya, kekuasaan yang aku berada padanya. Ternyata orang menyangka berebut ya tampuk kepemimpinan, berebut kursi jabatan, ingin jadi ya tokoh pimpinan di satu negara atau satu instansi atau yang lainnya, itu dianggapnya kelezatan yang paling tinggi di hadapan manusia yang mempunyai kepentingan dunia. Ternyata di zamannya para a'immah terdahulu ada bahkan seorang raja yang lebih ya besar kerajaannya, kepemimpinannya, hartanya dalam masalah dunia, ternyata mengatakan ada kelezatan yang lebih lezat di dunia ini dibandingkan kepemimpinan menjadi ya, tampuk pimpinan di dalam suatu instansi. Ada yang lebih lezat. Hatta syahadtu mudzakarah Sulaiman bin Ahmad Tabrani wa Abi Bakr Ja'abi bihadrati. Sampai-sampai aku pernah menyaksikan bagaimana mudzakarah, saling bermudzakarah, ini termasuk kebiasaan para ulama. Mudzakarah Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, Imam Tabrani, dan Abi Bakar Ja'abi, ya, bihadrati, dengan adanya kehadiran aku. Nah. Fakana Tabrani yaglibu Ja'abi bikassati hiddihi. Maka Imam Tabrani mengalahkan Ja'abi karena banyak hafalannya. Wa kana Ja'abi yaglibu Tabrani bi fatnatihi wa dzaka'i ahli Baghdad hatta irtafa'tu sawtuha irtafa'at sawtuhuma wa la yakadu ahluhuma yaglibu sahibahu. Dan Imam Tabrani mengalahkan Ja'abi atau dari sisi hafalannya, sedangkan Ja'abi mengalahkan Imam Tabrani dari sisi fatanahnya, ketelitiannya dan cerdasnya, termasuk orang yang paling cerdas di Ahlul Baghdad. Sampai keduanya dalam mudzakarah itu bukannya debat, ya bukannya debat, tapi mengajukan argumen dalam permasalahan ilmiah. Demikianlah anggapnya para ulama. Dan itu terjadi pada masyayikh kita sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab atau bahkan dari para mahasiswa yang pernah langsung menyaksikan bagaimana para ulama mudzakarah. Seperti ada dulu pernah kaset antara Syekh Albani dengan Syekh siapa, ana lupa. Seperti itu mudzakarah masalah hadis. Nah, juga dengan Syekh Rabi. Demikian sunnah atau da'bu salafuna, bagaimana perilaku mereka dari pendahulu-pendahulu kita dari kalangan para ulama mudzakarah ilmu. Hatta irtafat aswatuhuma, sampai-sampai suara keduanya meninggi, dan hampir-hampir salah satu di antara keduanya mengarahkan temannya. Masya Allah. Kalau kita masya Allah ilmunya luas. Bukannya debat, bukan debat apa, debat kusir, bukan, kan ilmiah. Ada hadis ini, oh hadis itu enggak, dhaif. Enggak, ini sahih. Dibawakan sanadnya. Kalau ada sanad puluhan, ini sahih-sahihnya. Seperti itu masya Allah. Faqala Ja'abi, indi hadithun laysa fi dunya illa indi, katanya. Kata Ja'abi. Maka berkatalah Ja'abi, aku punya hadis yang tidak ada di dunia kecuali aku yang milikinya. Faqala hati, kata Imam Tabrani, coba datangkan, mana. Faqala akhbarana Abu Khalifah, qala akhbarana atau amba'ana ya, qala amba'ana Abu Khalifah amba'ana Sulaiman bin Ayyub wa haddatsa bil hadits. Ya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khalifah Sulaiman bin Ayyub, kemudian menyebutkan hadis. Faqala Imam Tabrani, berkata Imam Tabrani, qala amba'ana Sulaiman bin Ayyub wa minni sami'a Abu Khalifah fasma' minni hatta ya'luwa isnaduhu ay isnaduka fa innaka tarwi an Abi Khalifah anni. Masya Allah, coba ya. Ternyata yang meriwayatkan siapa? Ya, Tabrani. Ya, telah mengabarkan Sulaiman bin Ayyub dan aku langsung mendengar dari Abu Khalifah. Ya. Maka dengarkan ya dari aku hadis yang tadi dibawakan oleh siapa? Ja'ab. Sampai sanad kamu tinggi, maka sungguhnya aku meriwayatkan dari Abi Khalifah. Ya, dari aku, masya Allah. Ya, fakhazzala Ja'abi wa ghalabahu Tabrani. Maka, Ja'abi merasa rendah dan telah mengalahkan Imam Tabrani. Nah, qala Ibnu Umayth, fawadattu fi makani ana al-wijara wa ri'asah laitaha lam takun li wa kuntu Tabrani, kata siapa tadi, penguasa tadi, khalifah tadi. Dan aku sangat menginginkan kedudukanku ini sebagai wizara, menteri atau ya, ri'asah, orang pemimpin. Seandainya lantakun li, dulu aku tidak menjadi sebagai wizara, gubernur atau pemerintah atau orang yang menduduki kedudukan kepemimpinan, dan aku jadi Tabrani, katanya. Ini menginginkan diganti kedudukannya ditukar dengan ilmu. Kalau sekarang dikejar-kejar, ya kan? Kursi, jabatan, apa, mengejar kursi, kursi kepemimpinan dikejar-kejar, sampai mengorbankan harta, gagal, akhirnya lompat dari tiang listrik, nah, itu kejadian. Ya. Mau jadi caleg gitu ya, karena sabotannya gede katanya, mau ikut tiang listrik, karena apa? Karena stres, gagal. Sudah ratusan juta, bahkan hampir miliaran. Ya, rebutan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu, justru, nih ambil, saya mau ilmu, tukar dengan ilmu. Seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Umayth. Farahtu mithla farah alladhi faraha bihi Tabrani li ajli hadis. Aku akan bangga, senang seperti bangga dan senangnya Tabrani karena hadis, atau kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Nah, iya. Kalau orang-orang terdahulu yang kehidupannya ya lebih dibanding kita, hartanya, punya kedudukan, berangan-angan cita seperti itu, ingin memiliki ilmu, kenapa kita menginginkan, ingin menjadi seperti ya orang-orang yang mengejar-ngejar dunia? Ya, maka sungguh tidak cerdas orang seperti ini. Orang dahulu saja, orang yang kaya raya, menginginkan ilmu, bahkan siap ditukar kepemimpinannya itu dengan ilmu. Loh, kita kok ngejar-ngejar yang ditinggalkan oleh mereka-mereka salaf kita. Nah. Ya. Yeah. Kalau di sini, kalau kita zaman sekarang, apa sih paling banter enak? Punya kendaraan bagus untuk makan sehari-hari ada. Itu aja kan? Cukup. Nah, makanya kita memang harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada diri kita ya sampai detik ini. Kadang kita banyak kurang bersyukurnya kepada Allah. Nah, dan tertipu dengan pandangan-pandangan yang enak, ya, menurut kita enak orang yang banyak uang, banyak kaya. Sungguhnya tidak. Nah, sungguhnya mereka-mereka yang banyak uang justru hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang, tidak lapang. Wa dzakara Ibnu Asyakir fi tarikh Dimashq an abi an ibni Abil Khanajir qala kuntu fi majlis Yazid bin Harun biwasit فجاء أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف والتفت إلى أصحابه فقال هذا الملك أو هذا الملك يدري ابن أبي الحناجر berkata aku pernah duduk di majelisnya Yazid bin Harun di tengah-tengah. Nah, maka datanglah Amir Mukminin. Maka ia pun berdiri di hadapan kami di majelis tersebut. Atau waqaf, berhenti ya di hadapan kami di majelis. Wa fil majlis, sedangkan di dalam majelis tersebut ada banyak orang-orang uluf, beribu-ribu orang. Fataftu ila ashabi, maka aku pun menoleh kepada sahabatku. Faqal hadal mulk, inilah sesungguhnya yang dikatakan raja. Kalau Amir Mukminin yang datang hanya seorang diri atau sedikit yang mengikuti, tapi orang yang mengajarkan itu banyak. Beribu-ribu orang yang datang kepadanya. Maka dikatakan inilah raja sesungguhnya. Qala sayyidina hafizahullah fal ilmu ja'alahu Allahu a'zam sababu linailil khairai ya atau khairai dunya wal akhirah. Maka ilmu Allah menjadikannya termasuk sebab yang paling terbesar untuk dua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab diperolehnya kebaikan di dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu, bukan dengan harta. Wa fi sahih Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari kata beliau, an Muhammad bin Sirin qala, dari Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna inda Abi Hurairah wa alaihi sauban mutasaqqani min kattanin fatamakhdha. Ya, kami pernah berada di sisi Abu Hurairah. Nah, dan beliau mengenakan baju yang terbuat dari katun. Kemudian tiba-tiba muntah. Ya, maka ia mengatakan bah, ya, kata Ibnu Sirin mengatakan Abu Hurairah yatamakhat fil qattan, ya bah, Abu Hurairah muntah di bajunya dari buat katun tadi. Atau kata Abu Hurairah di sini, ya, laqad ra'aytuni wa inni la akhiru fi ma baina minbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hujrah Aisyah makhsiyan alayya. Dan sungguh aku melihat diriku sendiri, kata Abu Hurairah, dan sesungguhnya aku tersungkur, ya, jatuh di antara mimbar Rasulullah dan di antara kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam keadaan pingsan menyelimuti aku, artinya jatuh pingsan. Kenapa? Jatuh tersungkur pingsan. Fayaji'ul ja'i fayata'u rijlahu 'ala unuki. Kemudian datanglah orang-orang yang berdatangan. Maka orang-orang yang datang tersebut meletakkan kakinya di punuku karena tersungkur. Wa yura'ani majnun, dan mereka melihatnya aku dalam keadaan disangkanya gila, dianggap gila. Wa yura'ani junun, aku disangkap gila. Wa ma minni bi junun wa ma bi illa ju', tidaklah aku seorang yang gila, tidaklah aku seperti itu keadaannya kecuali karena tertimpa oleh rasa lapar. Apa syahidnya di sini? Yaitu bahwasanya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan sering disebut-sebut sepanjang zaman. Coba bayangkan, sepanjang zaman semenjak mendapatkan ilmu sampai detik ini. Dalam keadaan ketika beliau memperoleh ilmu itu dalam keadaan, dalam riwayat ini dikatakan sampai pingsan. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau meletakkan batu di perutnya karena mengganjar rasa lapar. Tapi apa yang diperoleh oleh beliau? Kemuliaan dari Allah, diangkat derajatnya. Seakan-akan Abu Hurairah itu tidak pernah mati. Disebut. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Ya kan? Qala Abu Hurairah, selalu digandingkan dengan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mulia. Tapi tentunya kemuliaan itu diperoleh bukan dengan santai. Beliau mengalami berbagai macam keadaan letih, lapar, bahkan sampai jatuh pingsan seperti ini dalam riwayat hadis ini. Itu kemuliaan bagi orang yang memperoleh ilmu. Mendapatkan kebaikan dunia. Dan di akhirat sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para sahabat, terkhusus lagi orang-orang yang berilmu. Ini syahidnya bahwasanya ilmu itu sebab yang paling terbesar memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Perharanya mengalir terus karena ilmu yang disampaikan. Waqala Abu Hallal Hasan bin Abdullah Al-Ashkari fil hath 'ala talab al-'ilm, berkata Abu Hilal, Abu Hilal Hasan bin Abdullah Al-Ashkari di dalam kitab Al-Hath 'ala talab al-'ilm, fa idza kunta ayyuhal akh targibu fi samul qadri wan nabahati dzikri وارتفاء منزلة بين الخلق ولتلتمس عزا لا تلثمه الليالي والأيام ولا تتحفه الدحور والأعوام وحيبة بغير سلطان وغنيا بلا مال ومنعة بغير السلاح وعلاء من غير عشيرة وعوانا بغير أجر وَجُنُودًا بِلَا دِوَانٍ وَالْفَرَطِ فَأَلَيْكَ بِالْعِلْمِ فَاطْلُبْهُ فِي مَضَانِهِ تَأْتِكَ الْمَنَافِعُ عَفْوًا وَتَلَقَّى مَا يَأْتَمِدُ مِنْهَا صَفْوًا. Kata beliau, kamu wahai saudaraku, kalau kamu menginginkan tingginya al-qadr, kedudukan kamu, kadar dirimu itu tinggi derajatnya dan selalu disebut-sebut dan tinggi kedudukannya di antara makhluk, dan engkau menginginkan izzan, kewibawaan, al-izzah yang tidak pernah lusuh, tidak pernah lusuh dengan berlalunya malam dan siang, terus tetap dia mempunyai kewibawaan. Kalau sekarang kan orang kaya wibawa ketika ada harta. Enggak ada harta, enggak dianggap. Seorang dihormati karena dia pimpinan. Turun jabatannya, enggak dianggap. Tapi orang yang berilmu, dia tetap disebut-sebut. Kemudian juga iya, kewibawaannya terus langgeng. Walaupun malam dan siang tetap dihormati. Wala tatahifu dhuhur wal awam. Ini ya, tidak luput. Jadi lupuk apa? Lapuk, tidak lapuk. Ditelan masa dan tahun. Ya, kewibawaan itu wahaibah biqauli sultan, punya kewibawaan tapi enggak punya kekuasaan. Tapi wibawa, ucapannya didengar, iya kan? Perintahnya ditaati. Naam, wa ghaniyan bila mal, dia kaya tapi tidak punya harta. Kenapa kaya? Selalu orang datang meminta kepadanya ilmu. Datang belajar padanya, minta ilmu. Kaya dia, kasih ilmu. Nah, wa man ahbi ghairi silah, dia bisa mencegah tanpa adanya senjata. Ya kan? Coba antum lihat bagaimana para ulama. Pernah ada kisahnya? Ada ikhwah salafi ketika kalau enggak salah ke satu negara mana gitu. Ana lupa, ada kisahkan. Di Afrika atau di mana? Ditangkap oleh negara itu. Kemudian ihwah-ihwah ini yang mengetahui ihwahnya ditangkap oleh negara tersebut telepon ke Syekh bin Bas. Syekh, gini, ihwan kita ditangkap gini. Udah di sel itu. Ya. Langsung telepon syekhnya dan dilepaskan. Coba bayangkan. Padahal bukan raja, tapi bisa seperti itu. Itu para ulama. Kaya tanpa harta. Bagaimana dermawannya Syekh bin Bas? Ya, kalau ikhwan yang dulu sebagian mengalami masa itu, ketika ngirim pingin kitab nih, dulu kan ada bagi-bagi kitab. Kita kirim pakai surat. Ya sama tuh Syekh bin Bas minta kitab ini. Dikira kan untung-untungan kan. Ternyata dikirim. Ada yang dapat Fathul Bari, ada itu Masya Allah. Duit dari mana Syekh bin Bas coba? Nah, makanya ketika meninggalnya Masya Allah, antum bisa baca di kutipnya tentang masalah Syekh bin Bas. Kalau enggak salah ingat, Ustaz Jil punya buku kitabnya. Ya Ustaz ya, masih punya kan? Kutipnya Syekh bin Bas masih ada. Nih. Nah, seperti itu Masya Allah. Ya, ternyata ketika meninggal Syekh bin Bas banyak hutang. Nah, dan dibayarkan oleh raja. Ini para ulama, Masya Allah. Nah. Wa'ulau min ghairi ashirah, tinggi kedudukannya walaupun tanpa adanya keluarga. Wa'awana bi ghairi ajr, ya, menolong, siap menolong, membantu tanpa diberi balasan upah. Wa junudan bila diwan wal farad, dan bisa menjadi seorang tentara tanpa adanya aturan peraturan dan tugas-tugas. Orang ulama itu sendiri. Naam, fa alayka bil ilmi, maka atas kamu ilmu. Iya, fatlubhu min madanihi, cari ilmu itu dari sumbernya. Iya. Kelak manfaat itu akan membawa ya faedah yang banyak kepada kamu. Ilmu itu akan membawakan manfaat yang banyak bagi kamu. Wa talaqa ma ya'tamad minha safwan, dan kelak engkau akan menjumpai ketika bersandar dengan ilmu, dari ilmu tersebut kebahagiaan. Nah, cari ilmu yang rajin. Iya. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat itu. Dan para ulama tidak malas-malas ketika belajar, sungguh-sungguh belajar. Kita orang ajam enggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab rajin sampai bisa, sampai fasih. Iya, sampai fasih. Dan masyaallah sebagian ikhwah ajam dari Faransa, dari Prancis, dari Amerika, Yaman, masya Allah, mereka rajin di dalam mendalami bahasa Arab lugah sehingga sampai fasih. Padahal kalau dari lajah cara mengucapkan itu lebih fasih orang Indonesia, ya lebih fasih dari orang dari mereka. Tapi kita begitulah, nah, kurang ihtimam di dalam masalah bahasa, di dalam belajar. Nah, maka kita harus bangkit untuk bisa lebih dari mereka. Nah, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu dianjurkan. Iya. Wa qala Wahab bin Munabbih yatasa'ad min al-ilmi as-sarf wa in kana sahibuhu daniyan wal-qurbu in kana qasiyan wal-ghani in kana faqiran wan-nablu wa in kana haqiran dhakarahu anhu Manawi fi Faidul Qadir. Ya, kata beliau, bercabang dari ilmu itu kemuliaan. Jika orang yang memiliki ilmu itu rendah, maka akan mulia, tinggi. Dan akan menjadi dekat ketika dulunya dia jauh. Banyak orang yang datang kepadanya. Dan dia akan menjadi kaya yang dulunya dia fakir. Dan akan menjadi terkenal ketika dulunya dihinakan. Nah, ini disebutkan oleh Manawi. Ini darah di dunia. Demikian pula di akhirat, insyaallah nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain. Tafadhal barakallahu.